السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين والمسلمات Jamaah salat Id yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Di akhir pembicaraan atau setelah menyebutkan tentang puasa dan ibadah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan agar kalian menyempurnakan bulan, yakni bulan Ramadan, dan kalian bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, agar kalian bersyukur. Maka sungguh terlalu banyak dan sungguh sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, baik nikmat duniawi maupun nikmat agama. Nikmat duniawi berupa kesehatan, berupa rizki, kecukupan, kekayaan, istri dan anak-anak, pasangan-pasangan kita, saudara-saudara kita. Dan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah nikmat agama. Nikmat dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dapat beramal saleh. Sebab nikmat dunia Allah berikan kepada orang mukmin maupun kepada orang kafir. Sedangkan nikmat untuk beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh, hanyalah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Hanyalah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Maka hendaklah kita syukuri semua kenikmatan tersebut. Baik nikmat duniawi yang sungguh kita tidak akan sanggup menghitung banyaknya, terlebih lagi nikmat untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kalian tidak akan sanggup untuk sekedar menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyamakan kesyukuran dan ibadah kita yang sungguh sangat sedikit dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hanya saja, karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, kesyukuran kita yang sedikit, Allah menjanjikan dengan sebab itu, Allah akan terus menambahkan nikmatnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur ketika kita diberikan suatu kenikmatan, maka nikmat itu akan berubah berganti azab. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh nikmatku akan kutambah. Namun apabila kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu jemaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita selalu mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang baru saja kita lewati, yang baru saja dianugerahkan Allah kepada kita. Nikmat berpuasa di bulan Ramadan dan nikmat menjalankan segenap ibadah di bulan yang penuh berkah tersebut. Kita syukuri dan kita jaga nikmat ibadah ini. Jangan sampai setelah bulan Ramadan kita kemudian kembali berbuat dosa-dosa, kita kembali berbuat maksiat setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat ibadah di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala telah mengingatkan, wa thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ganjaran suatu kebaikan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap satu kebaikan yang dilakukan seseorang, maka orang tersebut akan diberikan anugerah untuk melakukan kebaikan yang lain semisalnya. Dan itu merupakan tanda amal kebaikan yang dia lakukan sebelumnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seseorang setelah melakukan kebaikan kemudian dia melakukan dosa-dosa, setelah berlalu bulan Ramadan yang dia isi dengan sholat 5 waktu, dia isi dengan sholat tarawih, dengan puasa Ramadan, kemudian setelah selesai Ramadan dia kembali berbuat maksiat, maka itu satu tanda yang besar yang menunjukkan ibadahnya selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita tetap menjaga ketaatan kepada Allah setelah bulan Ramadan. Oleh karena itu ulama kita menjelaskan, bulan Ramadan bagaikan sebuah sekolah. Bulan Ramadan bagaikan lembaga pendidikan yang menempa kita, melatih kita, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang tujuan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka sukses atau tidaknya, berhasil atau tidaknya pendidikan yang kita lalui di bulan Ramadan akan kita lihat di hari-hari ini, yaitu setelah bulan Ramadan. Apakah kita menjadi orang yang lebih baik atau tidak? Ataukah sama saja? Ataukah bahkan kita kembali berbuat maksiat? Dan itu merupakan tanda amalan kita sebelumnya diterima atau tidak. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di samping ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bekal untuk perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan yang tidak ada akhirnya di akhirat kelak, maka ketahuilah sejumlah ibadah di bulan Ramadan terdapat berbagai macam hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik, semoga menjadi bekal dalam kehidupan kita selanjutnya dan terutama dalam perjalanan di akhirat kelak, perjalanan yang sangat panjang tidak ada akhirnya. Di antara pelajaran yang bisa kita petik jemaah sekalian, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin adalah orang-orang yang bersaudara. Adalah orang-orang yang harus saling berkasih sayang, yang harus saling mencintai karena Allah. Inilah di antara pelajaran besar yang bisa kita petik dari segenap ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ketika kita puasa, kita menahan lapar. Tentunya kita ingat saudara-saudara kita yang kelaparan. Bahkan di antara saudara kita dan mereka begitu banyak. Harus menahan lapar bukan saja di bulan Ramadan. Bahkan sepanjang tahun mereka harus menahan lapar. Tatkala kita kebingungan, ketika kita berbuka puasa, harus makan apa kita? Kita bingung. Bukan karena tidak ada makanan, karena justru makanannya terlalu banyak. Kita bingung mau belanja apa, di pasar begitu banyak makanan. Kita bingung sahur mau makan apa, karena begitu banyak makanan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sebaliknya, mereka kebingungan, hendak berbuka dengan apa, dan makan sahur dengan apa. Dan itu terjadi sepanjang tahun, bukan hanya bulan Ramadan. Maka tentunya, kalau kita mampu, dan kita berusaha mengambil pelajaran, dari rasa lapar yang kita tahan di bulan Ramadan, hendaklah kita ingat, saudara-saudara kita masih banyak yang kelaparan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa yang memberikan makan berbuka puasa terhadap orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini semua tentunya mengandung pelajaran bahwa kita harus peduli terhadap saudara kita. Kalau kita makan, dia juga mesti makan. Kalau kita berpakaian, dia juga mesti berpakaian. Kalau kita berbahagia, dia juga mesti berbahagia. Sebagaimana kesedihannya adalah kesedihan kita juga. Demikian pula, di akhir bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan tuhratan lis-sa'im min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitri di bulan Ramadan sebagai makanan atau sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Pensuci dari apa? Pensuci dari ucapan sia-sia yang dia kerjakan atau yang dia ucapkan selama dia berpuasa, dan juga pensuci dari kata-kata kotor, ucapan-ucapan yang haram yang dia ucapkan selama dia berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, dan juga zakat fitri itu adalah sebagai makanan bagi kaum muslimin yang miskin. Maka di situ kita dapat hikmah yang besar. Kita diajarkan melalui ibadah-ibadah tersebut untuk peduli kepada saudara kita. Dan ini adalah salah satu prinsip besar di dalam agama kita yang mulia ini. Sebagaimana ini juga merupakan prinsip yang agung dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip Salafiyah, prinsip para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berkata, minal qawa'idil azimah allati hiya jima'ud din, ta'liful kulub, wajtima'ul kalimah, wasalatu dhatil bayin. Kata beliau rahimahullah, termasuk kaidah-kaidah agama, hal-hal yang mendasar di dalam agama, yang merupakan kumpulan agama padanya, yaitu ta'liful kulub, menyatukan hati, wajtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimat, tidak berselisih, wasalahu dhatil bayin, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah satu prinsip yang sayang sekali sudah dilupakan oleh banyak kaum muslimin, dan bahkan dilupakan oleh sebagian ahlu sunnah. Padahal ini adalah prinsip penting ahlu sunnah wal jamaah. Bersatu di atas kebenaran, saling berkasih sayang. Sebaliknya, ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, mereka itu selalu berpecah di dalam agama mereka. Mereka selalu bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya, orang-orang mukmin itu bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bercerai-berai itu adalah sunnahnya, adalah kebiasaannya orang-orang kafir yang diikuti oleh orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala dulu kalian saling bermusuhan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Maka Allah ingatkan kita, persaudaraan adalah sebuah kenikmatan. Persaudaraan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Oleh karena itu, barang siapa yang memecah belah persatuan, barang siapa yang merenggangkan persaudaraan kaum muslimin, barang siapa yang menyebabkan kaum muslimin saling bermusuhan, saling membenci, maka dia telah menolak anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak mensyukuri dan tidak menghargai nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walakinna Allah allafa bainahum. Allah, dialah yang menyatukan hati-hati mereka. Andaikan kalian membelanjakan seluruh harta di muka bumi ini, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah, dialah yang mampu untuk menyatukan mereka. Allah yang menyatukan kita. Allah yang memberikan nikmat persaudaraan, persatuan, saling mencintai di antara kita. Maka janganlah kita rusak apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita sejumlah adab-adab, sejumlah kesopanan, etika antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya agar kokoh persaudaraan, agar kuat persatuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi. Idashtaka minhu udun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi dan saling berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, niscaya seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dan merasa demam. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bangunan itu tidak akan mungkin berdiri kalau dia tidak saling menguatkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Demikian pula Islam tidak akan mungkin kuat kalau kita berselisih. Demikian pula dakwah yang hak, dakwah kepada tauhid dan sunnah tidak akan mungkin kokoh kalau kita berselisih, kalau kita bertikai. Dan kita akan terus disibukkan dengan perselisihan dan pertikaian tersebut. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Kata Allah, janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian saling berbantah-bantahan. Karena itu akan membuat kalian lemah. Wa tadhhab rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kalian berbantah-bantahan. Janganlah kalian berselisih. Janganlah kalian saling membenci. Fatafshalu, itu akan membuat kalian lemah. Watadhabari hukum, dan membuat kekuatan kalian hilang. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya telah memperingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita membawa diri dalam bersikap kepada saudara kita kaum muslimin. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabagadu wa la tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, janganlah kalian saling hasad, jangan iri hati, jangan dengki. Kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita, kebahagiaan dia, itu kebahagiaan kita juga. Kalau saudara kita mendapatkan keimanan, kenikmatan, kita bersyukur, jangan kita iri kepadanya. Mudah-mudahan suatu saat Allah juga berikan kenikmatan itu kepada kita, kita senang. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan jual beli dengan cara najis. Cara najis itu seseorang menawar suatu barang, dia tidak niat membeli, cuman supaya orang lain, saudaranya yang lain, membeli dengan harga yang lebih mahal. Dia pura-pura menawar dengan harga yang tinggi supaya orang lain membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabagadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din, dan janganlah kalian membeli pembelian saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, Tidak boleh dia menzaliminya. Tidak boleh dia menghinakannya. Tidak boleh dia meremehkannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Sambil Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada hati, kepada dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Hakikat ketakwaan adalah apa yang ada di dalam hati. Kita muliakan Allah, kita agungkan Allah, dan kita hormati saudara kita, tidak kita remehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bihasabim ri'im minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu jelek, seseorang itu buruk kalau dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kalau di dalam hatinya ada peremehan, ada memandang remeh atau menganggap saudaranya sesama muslim lebih rendah darinya, cukuplah itu sudah merupakan kejelekan baginya. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, seperti haramnya bulan kalian ini, seperti haramnya negeri kalian ini. Maksudnya haram di situ suci, mulia, dan terhormat. Tidak boleh untuk kemudian kita lecehkan. 3 hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, darah-darah saudara kita. Haram bagi kita menumpahkan darah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, barang siapa membunuh seorang muslim, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa membunuh seorang muslim, maka dia akan masuk neraka, diancam, bahkan diancam dengan kekekalan di dalam neraka. Demikian pula yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan harta saudara kita, jangan kita zalimi, jangan kita ambil dengan cara yang tidak benar. Seperti yang bisa saya berikan contoh, kalau kita berhutang kepada saudara kita, hendaklah kita berusaha semampunya untuk membayarnya sesuai dengan kesepakatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, matlul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu membayar hutang, kemudian dia menunda-nunda, maka itu adalah suatu kezaliman. Itu dia hanya sekedar menunda-nunda, apalagi kalau dia tidak niat bayar sama sekali, maka kezalimannya tentu lebih besar. Kemudian yang ketiga, kehormatan-kehormatan. Kehormatan saudara kita jangan kita lecehkan. Kehormatan saudara kita jangan kita hilangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ini adalah kezaliman yang sangat besar dan bentuknya sangat banyak. Di antaranya dalam bentuk ghibah, yaitu kita menjelek-jelekkan saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau berbicara tentang saudaramu, engkau sebut-sebut saudaramu, kalau dia dengar dia tidak suka. Maka itulah ghibah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata apa yang aku ucapkan itu, kejelekan itu memang benar-benar ada dalam diri saudaraku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau benar apa yang engkau ucapkan bahwa kejelekan itu ada pada saudaramu, berarti itulah yang dinamakan ghibah. Tetapi kalau tidak benar, maka itu adalah buhtan, itu adalah kedustaan. Jadi dia tidak akan lepas dari berbagai macam kemungkaran. Apakah itu ghibah ataukah buhtan, kedustaan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, dia tahu saudaranya ini punya kejelekan, dia tahu saudaranya itu punya aib, kemudian dia tutupi, dia tidak sebarkan, bahkan dia melarang orang menyebarkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Maksudnya Allah akan memberikan ampunan kepadanya, Allah akan menutupi aib-aibnya. Sebaliknya, barang siapa yang berusaha menyebarkan aib seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menyebarkan aibnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, "Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, fanada bi sautin rafi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, lalu beliau menyeru dengan suara yang sangat lantang, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yufdil iman ila qalbihi." Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum pula masuk di dalam hatinya. La tu'zul muslimin. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Dan janganlah kalian menjelek-jelekan mereka. Wala tattabi'u auratihim. Dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Fa'innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, tatabba'allahu auratahu. Karena sesungguhnya, barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah juga akan mencari-cari aibnya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Dan barang siapa yang Allah sendiri yang mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan menampakkan kejelekannya walaupun aib tersebut berada di dalam rumahnya yang paling terdalam. Dan suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melihat ke Ka'bah, lalu beliau berkata, "Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki, walakin al-mu'min a'zama hurmatan minki." Betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, dan betapa besarnya kemuliaanmu wahai Ka'bah. Allah memuliakan Ka'bah, Rasulullah memuliakan Ka'bah, kaum mukminin begitu menghormati dan memuliakan Ka'bah. Tetapi kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sungguh seorang mukmin itu lebih mulia daripada engkau. Seorang mukmin begitu mulia di sisi Allah, lebih mulia daripada Ka'bah sekalipun. Kalau begitu, wajib bagi kita untuk memuliakan saudara kita seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah. Haram bagi kita untuk membuat dia sedih. Haram bagi kita untuk meremehkan dia. Haram bagi kita untuk menyakiti dia. Seorang muslim itu terhormat ketika hidupnya maupun matinya. Makanya ketika dia mati sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berjalan di kuburannya atau duduk di atas kuburannya. Bahkan kita diperintahkan untuk membuka sandal kita ketika kita memasuki pekuburan kaum muslimin, dan kita diperintahkan untuk mengucapkan salam terhadap orang-orang mukmin yang sudah meninggal tersebut. Maka seorang mukmin begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, berhati-hatilah dari perbuatan zalim. Berhati-hatilah dari perbuatan menyakiti saudara kita. Apakah dengan lisan kita ataukah dengan perbuatan-perbuatan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang merugi itu atau orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, "Al muflisu fina man la dirham wa la mata." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak juga punya harta. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zakatnya. "Wa ya'ti qad syatama hadza." Tetapi bersamaan dengan itu, dia juga datang dalam keadaan dulu di dunia dia pernah mencaci si fulan. "Waya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza." Dan juga dia pernah menuduh dengan tuduhan dusta terhadap si fulan. "Wa akala mal hadza." Dan dia pernah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Apakah mencuri atau merampas atau berhutang dan tidak mau bayar. "Waya'ti." Dan juga dia datang pada hari kiamat, dan dia telah menumpahkan darah orang lain. "Wasafaka dama hadha. Wadaraba hadha." Dan juga dia telah pernah memukul orang ketika di dunia. Maka kata Rasulullah SAW, apa yang terjadi? "Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati." Orang-orang yang dulu pernah dia zalimi di dunia, pernah dia caci, pernah dia cela, pernah dia ambil harta mereka, pernah dia lukai, pernah dia pukul, kemudian mengambil pahalanya satu persatu. "Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyukdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fin nar." Namun kalau ternyata kebaikan-kebaikannya tidak mencukupi untuk membayar segala kezalimannya ketika di dunia, maka dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut diambil kemudian ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke dalam neraka. Jadi jemaah sekalian, percuma kita sholat, percuma kita puasa, percuma kita berzakat, kalau kemudian kita berbuat zalim terhadap saudara-saudara kita. Maka ini semuanya adalah hal-hal yang dapat merenggangkan persaudaraan kaum muslimin. Jamaah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang ingin saya ingatkan pada kesempatan yang singkat ini, pelajaran terbesar, hikmah yang teragung yang bisa kita petik dari ibadah yang kita lalui di bulan Ramadan adalah kewajiban mentauhidkan Allah dan kewajiban untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sesungguhnya pelajaran terbesar yang bisa kita petik. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, berpuasa, melakukan salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka sepatutnya kita ingat, kita punya kewajiban terbesar dalam kehidupan ini. Itulah ibadah kepada Allah, sebagaimana yang Allah telah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku saja. Yaitu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebaik-baiknya cara untuk menjaga persaudaraan. Sebab ukhuwah itu akan lepas dengan sendirinya. Ukhuwah itu akan putus dengan sendirinya kalau seorang melakukan syirik kepada Allah. Sebab Allah sangat murka terhadap orang-orang yang melakukan syirik. Demikian pula kaum mukminin harus benci, tidak boleh saling mencintai dengan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka jauhilah kesyirikan. Perbuatan syirik sangat berbahaya. Orang yang mati dengan melakukan syirik, belum sempat dia bertobat, maka dosanya tidak akan pernah diampuni. Dan dia pasti kekal di neraka, na'udzubillah. Innahu mayyushrik billah, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar, wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka nasihatilah saudara kita yang melakukan kesyirikan. Nasihatilah saudara kita yang masih berdoa kepada selain Allah, yang masih memohon hajat-hajatnya kepada selain Allah. Sebab doa itu ibadah. Barang siapa berdoa kepada selain Allah, apakah kepada para wali atau kepada para nabi, berarti dia sudah beribadah kepada selain Allah. Nasihatilah. Selamatkanlah saudara-saudara kita yang masih menyembelih atau mempersembahkan sesajen kepada selain Allah. Apakah dalam acara sedekah bumi, sedekah laut, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah perbuatan syirik. Kalau kita sayang kepada saudara kita, berikan nasihat kepadanya. Selamatkan dia dari perbuatan syirik. Demikian pula berbagai macam bentuk kesyirikan yang lain, yang harus kita pelajari, kita harus menuntut ilmu, agar kita paham apa saja yang termasuk perbuatan syirik yang sudah banyak tersebar di masyarakat kita. Demikian pula, dari puasa-puasa atau dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, kita diingatkan satu kewajiban yang besar, yaitu kewajiban untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar tanpa meneladani beliau. Perhatikanlah, di dalam Al-Quran kita diperintahkan berpuasa, tetapi tidak ada perintah sahur, tidak ada juga perintah berbuka. Dari mana kita dapatkan itu? Kita dapatkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya mengingatkan kita, tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan benar tanpa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau telah mengingatkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan, tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Oleh karena itu ketika kita melakukan satu amalan, kemudian ada saudara kita mengingatkan kita, "Wahai saudaraku, wahai orang yang aku cintai, bahwa amalan yang kamu kerjakan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk mengada-ada di dalam agama." Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah kalau ada yang mengingatkan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-ada, membuat hal-hal yang baru di dalam agama kami ini, sesuatu yang tidak berasal darinya, yaitu tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an was sunnah, maka hal itu tertolak. Maka ini di antara pelajaran yang bisa kita petik di bulan Ramadan yang penuh berkah yang baru saja kita lewati. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, khususnya kepada kaum wanita, kepada istri-istri kita, kepada ibu-ibu kita, kepada anak-anak perempuan kita, kepada saudari-saudari kita, kita ingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke surga. Allah perlihatkan surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Aku melihat ke surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, adalah orang-orang miskin. Dan aku melihat ke neraka dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Aku melihat ke neraka dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Maka takutlah wahai wanita, takutlah kepada Allah. Kebanyakan penghuni neraka adalah kalian, karena banyaknya dosa-dosa yang kalian kerjakan serta menyebabkan orang lain melakukan dosa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Al-mar'atu 'auratun idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan wa aqrabu ma yakunu wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi jawfi baitihi aw fi baitiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, wanita itu adalah aurat. Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya, maka setan akan menghias-hiasinya. Setan akan menampakkan keindahannya. Setan akan memancing mata-mata lelaki untuk selalu memandangnya, sehingga mereka tergoda, sehingga mereka terfitnah, sehingga mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dan keadaan seorang wanita, kondisi seorang wanita yang lebih dekat kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia berada dalam rumahnya. Artinya, satu langkah wanita itu keluar dari rumahnya, berarti satu langkah dia menjauh dari rahmat Allah. Semakin dia mendekati azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali ketika dia keluar dengan adab-adab yang baik, dia keluar dengan menutup aurat, dia keluar tanpa mempertontonkan aurat, dia keluar karena satu keperluan yang mendesak, dia keluar dengan izin orang tuanya, dia keluar dengan izin suaminya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, "Waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna." Tinggallah kalian, wahai wanita, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bersolek. Janganlah kalian bersolek sebagaimana bersoleknya wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Sinfani min ahlin nari lam arahuma." Ada dua penghuni neraka yang aku belum lihat. Salah satunya beliau bersabda, "Nisaun kasiyatun ariyat." Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Kenapa demikian? Karena dia tidak menutup auratnya dengan sempurna. Karena dia menutup aurat, tetapi lekuk-lekuk tubuhnya masih kelihatan. Karena dia menutup sebagian tubuhnya dan dia biarkan sebagian tubuhnya yang lain terbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, ini termasuk satu dari dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak akan masuk surga dan bahkan mereka tidak akan mencium bau surga. Ini adalah tanggung jawab setiap orang tua. Ini adalah tanggung jawab setiap suami. Ini adalah tanggung jawab setiap saudara yang memiliki saudari perempuan. Mereka kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau mereka membiarkan istri-istri mereka, kalau mereka membiarkan saudari-saudari mereka, kalau mereka membiarkan anak-anak perempuan mereka membuka aurat, kemudian berjalan di jalan-jalan dan dilihat oleh mata lelaki-lelaki yang bukan mahram mereka, yang bukan suami mereka. Jangan lupakan, itu tanggung jawab kita semuanya. Makanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Terutama seorang ibu, terutama seorang istri yang punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana bisa dia mendidik anak-anak ketika suami sedang sibuk bekerja, sementara dia sendiri tidak menuntut ilmu, sementara dia tidak mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Maka ajarkanlah istri-istri kita, berilah kesempatan mereka menuntut ilmu, dan bantulah mereka, apakah dengan mengemong anak untuk sementara dia belajar, memberikan kenyamanan, sehingga dia bisa belajar dengan tenang. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, demikian pula kewajiban seorang wanita untuk berbakti kepada suaminya. Ingatlah, ini adalah kewajiban terbesar seorang wanita di dunia ini, setelah kewajibannya kepada Allah, kemudian kewajiban terbesar yang berikutnya, kewajiban untuk berbakti kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang yang lain, andaikan itu boleh, namun itu tidak dibolehkan. Namun andaikan itu boleh, niscaya aku yang akan perintahkan pertama kali seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena begitu besar dan begitu agung hak seorang suami atas istrinya. Rasulullah SAW juga telah memberikan jaminan. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hasunat farjaha dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat. Apabila seorang wanita melakukan salat 5 waktu, dan dia berpuasa sebulan Ramadan, dan dia menjaga kemaluannya, lalu dia taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka harus dipahami, ketaatan seorang wanita terhadap suaminya bukanlah kelemahan. Bukanlah suatu yang menunjukkan kelemahan dirinya. Tapi itu adalah ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyebabkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang terakhir, di antara wasiat yang ingin saya ingatkan kepada kaum muslimah, untuk menjaga lisan, menjaga kata-kata, hati-hati, lisan wanita bisa menyebabkan pertikaian, ucapan-ucapan wanita bisa menyebabkan perselisihan semakin luas. Jaga lisan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita untuk menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik lisanaka wal yasa' baituka wa baqi ala khati'atik." Jagalah lisanmu, peganglah lisanmu, jangan biarkan dia berbicara sembarangan, dan hendaklah rumahmu menjadi luas bagimu. Maksudnya adalah qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan. Wa baqi ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu sendiri. Sebelum engkau memperhatikan kesalahan orang lain, tangisilah kesalahanmu sendiri yang begitu banyak. Dan ulama kita mengingatkan, tidaklah seseorang itu sibuk dengan aib orang lain, kecuali karena dia telah lupa dengan aib-aibnya sendiri. Tidaklah seorang itu sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain, kecuali karena dia lupa dengan kesalahan-kesalahannya sendiri. Kalau kita sibuk memperhatikan kesalahan kita, niscaya kita sudah tidak punya waktu untuk memperhatikan aib dan kesalahan orang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.